Oke, Sat. Bisa dilanjut, Sat. Ya. Lanjut ya. Oke. Sholat istikharah selanjutnya ya, kita bicara tentang kitab akhir ya dari Sunnah. pembahasan kitab sholat ya. Sholat istikharah kapan boleh ya? Dia sholat istikharah merupakan sholat sunnah yang mutlak ya, artinya dia tidak terikat dengan waktu tertentu, maka dia boleh fi waktin nahi ghairil la tajuzu fi waktin nahi mutlakon ya, tidak boleh dilaksanakan di waktu an-nahi ya secara mutlak. Artinya misalnya antum mau sholat istikharah ba'da asar ya nggak boleh. Ya. Tahiyatul masjid, nah kalau tahiyatul masjid maka dia masih boleh. Nah, kita lihat aja. Bentar. Ya. Kalau di tahiyatul masjid dia dia tidak boleh juga dalam mazhab ya. Tahiyatul masjid ini tergolong sholat sunnah mutlak sehingga tidak boleh dilaksanakan di waktu nahi yang waktu yang terlarang secara mutlak, nggak boleh. Adapun pendapat kedua ini juga dianut oleh Syekh Utsaimin ya, beliau menguatkan bahwasanya waktu nahi itu masih kalah sama ke apa ya, keumuman dalil perintah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid kan hadisnya kan umum ya. Tidak ada kalau alaikumul masjidah wala yajlisu hatta yarka'a rak'atain. Ya kan? Kalau kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Ya kan? Nah, itu lebih kuat secara keumuman, secara dalil daripada apa namanya pendapat yang daripada hadis yang melarang ya, yang melarang sholat di waktu-waktu tertentu. Nah, ini pembahasannya di usul fikih sebenarnya. Ya. Nah, lakulihal, dari pandangan beliau, beliau katakan bahwasanya berarti gak masalah sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang, karena masih lebih kuat. Ya, umumnya itu umum mutlak, kayak gitu loh. Keumumannya itu mutlak. Adapun kalau yang waktu waktu terlarang ini, dia umum tapi banyak dikecualikan. Seperti contohnya, ya antum di waktu terlarang masih boleh melaksanakan sholat apa sholat fardu, ya kan, sholat fardu yang terlewat. Antum di waktu terlarang masih boleh melaksanakan sholat, bahkan mengkodok sholat pun ya ada yang membolehkan juga, mengkodok sholat sunnah pun dibolehkan juga. Berarti dia tidak terlalu umum, keumumannya itu kalah, keumuman larangan melaksanakan sholat apa itu namanya, melaksanakan sholat di waktu terlarang itu masih kalah daripada keumuman perintah sholat tahiyatul masjid. Nah, ala kulli hal, ya, pendapat muktamad mazhab tetap menguatkan sisi larangan, ya. Jadi tetap tidak boleh, tahiyatul masjid tidak boleh di waktu terlarang. Kemudian sholat dua rakaat tawaf, ya, dua rakaat tawaf, ya. Jadi kan pada tawaf ya biasanya kita melaksanakan sholat, ya. Ya. Nah, maka ini jawabannya adalah dia boleh di setiap waktu karena ada dalilnya yang kuat ya, ada dalilnya, dalilnya itu janganlah kalian larang seorang pun untuk melaksanakan sholat di mana namanya ya setelah tawaf gitu ya. Sebentar. Nah, ya. Jadi dalilnya seperti itu. Jadi janganlah kalian larang seorang untuk melaksanakan sholat di bait ini, ya, atau di masjid ini. Berarti di sini ada perintah untuk membolehkan sholat, ya, perintah untuk membolehkan sholat. Dan di perintah itu sifatnya mutlak, tidak dibatasi kecuali di waktu terlarang misalnya. Jadi di sini karena kuatnya perintah ini, maka sholat tawaf ini termasuk yang dikecualikan, meskipun dia sifatnya sunnah, tapi boleh dilaksanakan waktu apapun. Kemudian selanjutnya adalah qadha shalatul fajr, ya. Nah, ini juga boleh di waktu apapun, ya. Kemudian lanjut shalatul kusuf, ya. Nah, shalatul kusuf shalat sunnah, ya, maka dia tidak boleh di waktu terlarang. Kemudian sujud tilawah termasuk shalat sunnah juga, dia tidak boleh di waktu terlarang. Shalatul janazah itu boleh kecuali di waktu terlarang yang mughalladhah. Jadi waktu terlarang itu kan ada dua, ya. Ada waktu terlarang yang sifatnya itu ghairu mughallad, yang tidak terlalu kuatkan, ya, istilahnya larangannya ya dilarang tapi bukan yang berat. Larangannya itu enggak, bukan larangan yang berat. Ada waktu terlarang yang larangan yang termasuk larangan yang berat. Nah, waktu terlarang larangan yang berat ini, ya, itu diantaranya waktu pas di matahari terbit, ya, kemudian ketika matahari tengah dan ketika matahari terbenam. Nah, tiga waktu itu, ya, itu disebut waktu an-nahyi al-mughallab. Nah, adapun ba'da subuh, ya, ba'da fajr dengan dan ba'da sholat asar itu termasuk waktu yang terlarang tapi bukan ghairu mughallab. Nah, sholat jenazah masih boleh pada subuh maupun pada sholat pada fajar maupun pada sholat asar, ya, itu masih boleh melaksanakan sholat jenazah. Tapi kalau yang di mughallab tadi, yang tiga waktu tadi, ya, terbitnya matahari, matahari pas tengah dan terbenamnya matahari, ini tidak boleh sama sekali, ya, sholat jenazah. Nah, kemudian rakaatul ihram, dua rakaat ihram, ya, ini termasuk sholat sunnah mutlak. Jadi ya tidak boleh di waktu yang terlarang, begitu. Kemudian, ya, berikanlah batasan hukum atau jelaskanlah, ya, hukum sholat berikut, ya, tahiyatul masjid, ya, bagi orang yang melaksanakan bagi orang yang masuk masjid setelah asar, ya, maka muharram, jawabannya haram, ya, nggak boleh karena waktu terlarang. Nah, kemudian sholatul witir, ya, sunnah, ya, sholatul istisqa, sholat minta hujan, sunnah, ya. Nah, di sini anak perlu kasih catatan, ini tinggal sedikit, ya. Jadi waktu terlarang kan tadi anak sebutkan, ya, ada dua waktu terlarang yang ghairu mughallab. Waktu terlarang itu ada dua, yaitu yang pertama waktu ba'da subuh, ba'da fajr maksudnya. Yang kedua adalah ba'da sholat asar. Nah, ini perlu kita perhatikan bedanya. Yang pertama itu terkait dengan waktu, yang kedua itu terkait dengan sholatnya. Jadi, ketika antum melaksanakan sholat fajar, ya, kan tadi waktu terlarang pertama ba'da fajar, ya. Jadi setelah waktu fajar, setelah fajar itu masuk, haram hukumnya melaksanakan sholat kecuali dua rakaat sunnah qobliyah fajar dan sholat fajar itu sendiri, lihat sholat subuh itu sendiri. Setelah itu, selain itu tidak boleh, ya, selain itu tidak boleh sampai nanti sampai waktu duha. Nah, adapun asar, waktu terlarangnya itu bukan setelah masuk waktu asar tapi setelah sholat asar. Jadi misalnya ada seorang, ya, yang dia itu menjamak takdim sholat, ya, menjamak takdim. Jadi sholat duhur sama sholat asar itu dijamak karena sebab tertentu. Maka setelah dia melaksanakan sholat asar itu nggak boleh melaksanakan sholat apapun sampai waktu maghrib. Ya, jadi perlu diperhatikan bedanya. Ya, jam 2 dia sudah melaksanakan sholat asar karena dijamak. Maka dia nggak boleh sholat apapun, sholat sunnah mutlak maksud anak. Sholat sunnah mutlak sudah tidak boleh dilaksanakan. Ya, jadi itu bedanya, ya, kalau yang setelah fajar, malah tadi anak sebutkannya setelah fajar dan setelah sholat asar. Ya, jadi yang pertama terikat waktu, yang kedua terikat oleh sholatnya. Antum misalnya masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar, belum sholat asar, sholat apa lagi, ya, melaksanakan sholat sunnah mutlak, boleh nggak? Boleh, karena antum belum sholat asar. Ya, boleh, ya, antum mau sholat sunnah mutlak dulu, apa dol, gitu, ya. Tapi setelah antum melaksanakan sholat asar nggak boleh. Nah, kita lanjutkan. Sholat istisqa sudah, kemudian bayyinil masyru' fil halatil atiyah, ya. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini? Ya, sahaf faqala tasyahudu fi sujudihi tsumma tadzakkar faqala subhana rabbil a'la. Jadi ada seorang sholat, kemudian dia lupa, ya, membaca tasyahud di sujudnya, ya. kemudian dia ingat dan kemudian baru mengucapkan subhanallah rabbil a'la. Jadi kan sujud harusnya subhanallah rabbil a'la, tapi dia malah baca tasyahud. Nah, ini kalam ya, al-kalam dia perkataan yang perkataan termasuk jenis sholat, tapi dia lupa. Ya, dia ucapkan secara karena lupa, maka ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat dan tidak mewajibkan sujud sahwi. Ya, beda kalau perkataannya yang diucapkan adalah perkataan yang di luar sholat. Nah, maka ini bisa membatalkan jika banyak perkataan. Kemudian sahah fasal lama fidhuri min salati rokatin summa tadakkar ba'da mururi salati saat. Ya, maka ada orang lupa, kemudian salam pas sholat zuhur baru 3 rokat sudah salam. Maka di sini dia baru ingat setelah 3 jam. Ya, tentunya ini sudah terlalu jauh. Kalau misalnya masih berdekatan, ya secara urut misalnya masih baru salam, kemudian dia ingat, oh ya tadi saya baru 3 rokat, masih kurang 1 rokat. Maka dia situ tinggal menambah 1 rokat, kemudian sujud sahwi. Ya. Kemudian, syakkahal sholat arba'an al salatan fidhuhri. Ya, maka ya benih alal yakin, ya, membangun keyakinan, atas keyakinan. Berarti ambil yang 3 rokaat. Ya. Yang yakin kan 3 rokaat, yang rokaat keempat ini masih dilakukan. Berarti ambil yang 3 rokaatnya. Karena al-yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak dihapuskan dengan keraguan. Nasiyah sujud tsani, ya, ada orang sholat kemudian lupa melaksanakan sujud yang kedua, tsumma tadzakkarahu ba'da ma syara'a fil qiyami wa qabla an yastatima qa'iman. Ya, belum sempurna berdiri, dia sudah ingat, oh ya saya belum sujud ya. Jadi habis tasyahud tadi langsung berdiri. Habis duduk dua di antara dua sujud langsung berdiri. Nah, maka belum sempurna, selama belum berpindah ke rukun, belum masuk ke rukun selanjutnya dengan sempurna, ya, maka dia wajib kembali, wajib menempel rukun yang dia lupakan. Ya. Jadi, ya'udhu faya'tibi wa yasjudu lisahwi. Ya. Kemudian dia nanti sujud. Ya, sujud sahwi di akhir. Nah, dia terlewat, sempat terlewat rukunnya. Kemudian, jadah sujud dan fi sholatihi muta'amidan. Ya, menambah gerakan sujud, ini membatalkan sholat. Syakka qoblan yuslim min sholatihi anahu zada rok'ah. Jadi ada seorang ragu sebelum dia salam, bahwasanya dia menambah rok'ah. Ya. Syakka qoblan yuslim ya, min sholatihi anahu zada rok'atan. Ya. Jadi dia ragu, apakah dia menambah dia menambah rakaat ya, maka jawabannya tubtil salat ya. Sebentar. So syakka qabla an yusallim min salatihi. Dia orang ragu sebelum dia salam ya, kemudian dia menambah annahu zada rakaatan ya. Jadi bahwasanya dia telah menambah satu rakaat. Dia ragu sudah menambah satu rakaat ya. Ini harusnya sepertinya aku jawabannya keliru ini. Ya, ana kayaknya keliru ya. Jadi dia tidak sujud ya, karena syak itu tidak teranggap ya, syaknya tidak teranggap di sini. Jadi tidak wajib sujud ya, jawabannya yang atasnya yang benar ya. Ya yang la wajib sujud. Kemudian nasiyat tasyahud ya al awal wa tadzakkarahu qabla an yastatima qa'iman. Dia lupa melaksanakan tasyahud awal dan dia ingat sebelum dia sampai sempurna berdiri, maka ya'ud kembali, kemudian fayak tibi wa yasjudu lisahwi ya. Jadi kembali melaksanakan duduk tasyahud, membaca tasyahud dan melanjutkan sholatnya, kemudian di akhir nanti membaca sujud, melaksanakan sujud sahwi. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana rasa sudah selesai soal-soalnya semua dibahas. Nah, di sini ana tahu karena memang ini cukup banyak ya materi yang ana sampaikan, jadi ana agak cepat ngomongnya. Tafadhol ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti yang mampu Anda jawab, akan Anda jawab sekarang. Yang belum, nanti Anda akan jawab di grup. Ya. Akan nanti Anda titipkan ke adminnya. Siap. Iya, Ustaz. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Iya, betul. Kalau yang tadi, yang di kuis 7 sih sebenarnya, itu yang mustautin ya. Nah, itu syaratnya ya. Apakah itu kalau di Indonesia ini diterapin itu harus berKTP pada wilayah itu atau gimana yang dimaksud mustautin? Mustautin ya. Saya rasa KTP ini kan sebenarnya nggak menjamin ya, nggak yeah. menjamin seorang itu. Jadi yang ditinjau atau yang dianggap dalam masalah scouting ini adalah niatnya, ya. Masalah niat orang tersebut. Bukan kemudian dia secara resmi misalnya sudah menjadi warga sekitar kayak gitu. Ya mungkin kalau dilihat tarik ke adat, ya tarik ke adat mungkin bisa yang antum sebutkan. Mungkin benar yang antum sebutkan. Jadi karena orang adatnya kalau misalnya sudah mau menetap di suatu tempat itu bikin KTP, ya kan? Adatnya seperti itu, artinya kebiasaan orang itu seperti itu. Kalau dia memang saya mah kayaknya nggak lama-lama di sini gitu kan, ya dia nggak akan bikin KTP sana meskipun misalnya 10 tahun tinggal di situ ya kan, dia tetap yeah. menggunakan KTP yang lama. Nah ini ya, jadi bisa jadi kalau ditarik ke kebiasaan bisa jadi benar. Tapi kalau secara apa namanya secara syariatnya yang dilihat adalah patokannya adalah niatnya, ya. Ya, jadi apa kalau di misalnya di sini ya disebutkan ya batasan dari mustautin itu adalah seorang tuh niat untuk tinggal di suatu tempat sampai mati ya dan dia tidak berniat untuk keluar dari tempat itu musim panas maupun musim dingin. Maksudnya kayak gimana? Jadi ada orang yang misalnya tinggal satu tempat. Tapi kalau musim panas dia keluar dari tempat itu. Kalau musim dingin dia keluar dari tempat itu. Bukan liburan ya, tapi memang keluar gitu ya. Ini mungkin kebiasaan orang zaman dahulu ya. Ya, kebiasaan orang zaman dahulu. Maka di sini apa itu namanya? Orang itu terhitung mustautin dengan niatnya itu tadi. Ya. Kalau misalnya kerja, ya. Ada orang kerja, misalnya antum nih, antum kan Jawa Timur, ya kan? Antum di Jakarta, ya. Antum di Jakarta ini, apakah memang niat sampai mati di Jakarta atau ada pikiran nanti, pokoknya kalau anak udah punya duit banyak ya anak pulang misalnya contohnya gitu. Anak nggak mau tinggal di Jakarta terus menerus, maka antum masih mukim statusnya, tidak mustahil dalam masa statusnya mukim. Ya statusnya mukim. Bukan sebenarnya antum meskipun antum bikin KTP atau apa, tapi niat antum anak ingin pulang tetap nanti kalau udah anak punya duit tiba-tiba ada duit banyak gitu kan pengen bikin usaha di kampung aja lah ya itu bukan mustahil tapi mungkin harusnya gitu. Terus kalau misalnya kan kita nggak tahu nih Ustaz, di lingkungan kita niatnya seperti apa, nah itu kalau misalnya di kompleks anak ada salat Jumat, nah itu gimana Ustaz? Jadinya ya kita memang nggak bisa ya tahu niat orang masing-masing ya. Ya jadi memang kalau seperti itu kondisinya golipnya aja. Jadi kalau kita lihat orang ini kayaknya ya, memang sudah membangun keluarga ya seperti yang sudah disebutkan sudah punya KTP di situ, sudah punya keluarga di situ, ya kan? Ya mungkin insya Allah masih tergolong mustautin lah kayak gitu. Ya kecuali antum sudah pernah tanya ke orangnya kemudian dia bilang enggak saya mau pulang kok nanti habis pensiun misalnya saya mau balik ke negara ke daerah saya gitu ya berarti dia mukim. Tapi kalau memang antum nggak ngerti ya antum nggak diwajibkan juga untuk nanya satu-satu. Jadi ya ambil korinah-korinahnya aja ya sekalian berdiskusinya korinahnya aja. Siap jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada yang tanya lagi dari peserta lewat chat bisa. Enggak ada sebenarnya. Ya, mungkin nanti anu aja kalau memang ada pertanyaan. Ini kan berarti ini ya. Dengan selesainya sesi tanya jawab ini ya atau sesi pembahasan soal ini berarti kita akan persiapan untuk ujian ya. Insyaallah berarti kita usahakan minggu depan ujian ya. Jadi mohon dipersiapkan kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Mungkin nanti gimana ya? Soal ini bisa dibagikan enggak ya ke peserta ya? Kayak dibikin PDF gitu bisa enggak ya? PDF supaya di merojah. Oh, soal bisa, ini ya? Oh, bisa sih nanti. Soal sama kuncinya, soal sama kuncinya. Kalau bisa tolong dibikin PDF gitu ya. Soal sama kuncinya nanti kita bagikan dibagikan peserta itu untuk merojaah mereka ya insya Allah nggak akan keluar dari situ lah soalnya maksudnya nggak akan nggak akan keluar dari lingkup pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah diujikan gitu. Hmm. Insya Allah akan nanti akan jadi ujian untuk menutup ini ya pembahasan bab sholat ini ya, sampai dari bab awal sampai bab sholat. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan libur ya benar untuk persiapan di materi selanjutnya tentang zakat ya dan seterusnya. Mungkin seperti itu ya. Siap. Nanti tolong disiapin aja yang ini sama nanti ya. Itu sudah ya nilai belum ya? Belum dirilis nilai ya? Nilai belum masih saya olah sih. Ya. Iya. Oke, oke. Nanti kalau sudah nanti bisa disampaikan ke peserta ya. Baik, Ustaz. Siap. Insyaallah. Oke. Siap. Dan, kalau sudah tidak ada ya anak akan tutup aja ya. Apa anak ya. Kembalikan ke antum dulu? Iya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Zuhroni atas ilmu yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya sesi ini, insya Allah kita selanjutnya untuk fikih ini akan diadakan ujian ya Ustaz ya. Ujian insya Allah. Dan sebelum ujian mungkin nanti akan dibagikan soal dan kunci jawabannya ini. Kunci jawaban dari semua kuis sehingga bisa digunakan untuk merojah ujian. Dan setelah itu insya Allah kita akan break dulu. Sembari nanti akan mempersiapkan materi zakat, insya Allah. Nah, mungkin sekian, Ustaz, ada yang ditambahkan? Sudah, cukup. Cukup, oke. Okay. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan atensinya semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.